tak bisa lali mun tansah kelingan karo kowe sing tak tresno ninggal ke kenangan kabeh dadi impenku kaya mbiyen bareng laku nyambung katresnan iki mungkin kue wis rasuti terus nolakumu tong aku kanggo awakmu muka kue enggal nemok ketelanmu ngopo bien kue teko yen akhire arep lunga ngarep kebalesan tresno nanging mung mbok sia-sia pancen lante pikiranmu pancen luwes omonganmu nanging opo kabeh kuwi mung tonggo larani aku. Terus nolakumu tong aku kanggo awakmu muka kowe enggal nemok ketelanmu ngopo bien kowe teko yen akhire arep lunga ngarep kebalesan tresno nanging mumbok sia-sia pancen lante pikiranmu pancen luwes omonganmu nanging opo kabeh kuwi mung tonggo larani aku ngopo biyen kowe teko yen akhire arep lunga ngarep kebalesan tresno nanging mbok sia-sia pancen lante pikiranmu pancen luwes omonganmu nanging opo kabeh kuwi mung tonggo larani aku ngopo biyen kowe teko yen akhire arep lunga ngarep kebalesan tresno nanging mung mbok sia-sia pancen lante pikiranmu pancen luwes omonganmu nanging opo kabeh kuwi mung tonggo larani aku.